Susan, Susan, aduh duh, kau cantik dan ayu. Susan, Susan, aduh duh, pujaan hatiku. Susan, Susan, aduh duh, kau jantung hatiku. Bukan aku merayu, jadilah milikku. Kau buat aku tergila-gila pada. Susan, aduh duh, kau bidadariku. Susan, Susan, aduh duh, ku rindu padamu. Susan, Susan, aduh duh,